Tuhan, kami memerlukan ajaran-Mu. Kami memerlukan pengertian yang dari Engkau. Bukan karena akal budi kami, bukan karena kepandaian kami mengolah logika kami, tetapi kami memerlukan hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Karena hikmat bijaksana yang dari Tuhan, itulah hikmat bijaksana yang membawa kami ke dalam sukacita, ke dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Sementara pengertian, pemahaman kami sendiri kerap kali membawa kami semakin jauh dari Tuhan, dan semakin lama kami semakin gelisah. Itu sebabnya ya Tuhan, kami memerlukan pengertian-pengertian yang dari Tuhan. Biarlah hari ini Engkau kembali berbicara kepada setiap kami. Urapilah setiap kami, baik hamba-Mu yang terbatas dan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bersyukur hari ini dengan kondisi yang relatif nyaman kita bisa beribadah. Sementara di Manado, di daerah Gunung Sinabung juga masih mengalami kesulitan. 20 ribu orang, 27 ribu di Manado mengalami kesulitan, akses putus. 26 ribu di Gunung Sinabung sekitarnya juga mereka tidak bisa seenaknya beribadah dan harus kondisi sulit, saudara ya. Dan hari ini di sekitar Jakarta juga mengalami peristiwa seperti itu. Saudara, karena itu Sinode secara cepat tanggap, 2 minggu ini Sinode akan mengedarkan, Bapak Ibu Saudara yang diberi hati, diberi berkat, silahkan memberikan persembahan ya. Nanti ada kantong persembahan yang panjang, saudara bisa ambil. Yang penting saudara tulis untuk korban bencana gitu saudara ya, baik di Manado, di sekitar Jakarta. Sinode memang mengalokasikan dana, tetapi dana itu tidak akan cukup saudara ya. Karena itu biarlah kita yang sekarang ini bisa merasakan sukacita, kita berani memberikan sedikit harta kita untuk mendukung pelayanan ini saudara ya. Karena sekali lagi tidak ada yang ingin menerima bencana saudara-saudara ya. Saudara-saudara, itulah himbauan dari Sinode. Dan pembicara hari ini saudara lihat di warta, gak bisa sampai ke tempat ini saudara ya. Karena dia pakai, setahu saya mobilnya mobil Jazz ya, Honda Jazz yang kecil. Jadi ketika turun dari basement Sunter tidak berani saudara ya, karena hampir 60 cm sampai 80 cm. Dan itu bisa cukup menenggelamkan Honda Jazz saudara. Jadi dia semalam saya konfirmasi, Bu Vivi bagaimana? Aduh Pak Bagio, mendingan saya pastikan deh, melihat hujan yang tidak berhenti dan terus berulang. Sementara Katulampa, bendungan Katulampa juga tidak menunjukkan indikasi turun. Jadi hari ini dengan apa yang saya bisa saya persiapkan ya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita mengingat kembali dalam 3 minggu, apa dalam 2 minggu ke depan kemarin yang sudah disampaikan saudara ya. Baik saya menyampaikan tentang kasih, walaupun saya tidak membahas secara detail tentang kasih, karena kasih adalah saudara ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, dan kita sudah membahas berulang-ulang. Dan penegasan saya untuk materi atau terminologi kasih, saya minta saudara mengambil dari 1 Korintus 13. Namun satu hal yang saya ulang-ulang, saya pesankan adalah ketika kita memahami, ketika saudara dan saya mengerti tentang kasih, bukan berarti saudara dan saya secara otomatis mempunyai kasih. Ya, saya berikan ilustrasi saudara mengerti di Serpong rumah-rumah mewah, tapi bukan berarti itu milik saudara. Ya, saudara bisa mengerti mobil Ferrari, mobil Lamborghini yang kalau dinaikin itu katanya enak sekali. Saya yang belum pernah naik saudara ya, karena kecepatannya, karena kenyamanannya, suspensinya, karena seluruhnya sudah didesain sedemikian rupa. Tetapi walaupun kita mengerti tentang mobil-mobil itu, kalau kita tidak memiliki, maka apa artinya itu semua? Pagi tadi saya cari pointer, saudara ya. Ini pointer, biasa saya pakai pointer punya istri saya. Karena ini kelihatannya punya gereja. Saya gak bisa nyalakan, saudara ya, saya bingung gitu ya. Saya tanya, saudara ya. Kalau kita mempunyai pun, kalau kita tidak bisa menggunakan, bayangkan saudara ya. Karena itu terminologi-terminologi tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dalam bulan ini dan bulan Mei kita bahas supaya kita memahami, saudara. Dan dalam minggu berikutnya kami berharap saudara merasakan, saudara belajar, ya, memiliki apa itu kasih, apa itu sukacita. Ya. Pak Aksi menjelaskan tentang sukacita. Dan kerap kali tanpa disadari adalah sukacita itu adalah yang ada dalam diri kita karena dari luar. Ingat ilustrasi Pak Aksi, habis dapet undian, seneng saudara ya, macet gak apa-apa gitu ya, istrinya ngomel-ngomel gak apa-apa, yuk kita makan di luar. Tapi sukacita itu dari luar, dan boleh saya katakan kalau kita menggunakan kata dari Alkitab, maka sukacita itu adalah sukacita yang dari dunia. Mimbar ini tidak mengajarkan sukacita yang dari dunia, tapi sukacita yang dari surga. Bahkan kadang-kadang saudara ya, kita tidak kita sadari kita melakukan penyimpangan saudara ya. Kita bersukacita karena kita berdoa dapat berkat. Kita dapat berkat, bukan tidak saudara ya, dan itu dari hasil doa. Namun kita hanya menikmati berkat itu. Kita tidak menikmati berkat yang memberi berkat. Karena itu, kalau mengalami penyimpangan seperti itu, kita mesti belajar. Karena itu Pak Aksi menekankan sukacita kita harusnya sukacita karena Kristus. Sukacita karena bersumber dari Roh Kudus. Dua hal ini, kasih dan sukacita yang kemarin kita bahas. Kalau kita sukacita karena, waduh, saya dapat pacar baru, waduh gawat saudara ya. Sukacitanya karena yang lain-lain, mari kita berdiam diri. Ya. Saya berulang kali, mungkin kesekian kali menceritakan pengalaman pribadi, dan saya juga menekankan mereka yang akan mengikuti kelas katekisasi, ya, yang mengikuti kelas katekisasi, saya ulang-ulang, kalian harus bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kalian harus merasakan. Dan saya beritahu damai sejahtera yang dari Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan. Sampai mau ngomong saja, saya gak ngerti itu, gak bisa dibahas saudara ya. Tapi begitu kita merasakan damai sejahtera, sukacita yang dari surga, itu ketika saya berdoa dan merasakan sukacita itu gak pengen berhenti. Makanya ada rekan-rekan yang berdoa bisa berjam-jam. Kenapa? Karena hati itu senang sekali. Satu kali doa pagi, kakak saya yang pertama, karena itu doa bersama-sama, dia bangunkan saya. Maksudnya, udah selesai, yang lain udah selesai, kamu kok gak selesai-selesai? Saya ngomong, hati saya penuh sukacita, hati saya senang sekali, saya gak mau berhenti, gitu saudara ya. Saudara-saudara, itu yang harus dicapai untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan. Karena itu saudara, kita membahas pemahaman dan kita belajar mengerti. Dan hari ini kembali kita akan membaca dari Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Sampai 26, kita nikmati pembacaan ini. Kalau memungkinkan, Bapak Ibu Saudara menghafal. Ya, inilah firman Tuhan yang menjadi sorotan kita pada bulan ini. Hiduplah menurut roh. Ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Paulus dengan rendah hati mengatakan Paulus pun dulu hidup menurut roh, menurut daging. Sampai di sini saya ingin ngajak kita, Paulus itu siapa saudara ya? Paulus itu Saulus. Paulus itu orang yang waktu mudanya dia sudah mendapat jabatan Sanhedrin. Artinya apa saudara? Dia seorang yang baik, dia mendapat jabatan bahwa dia tidak melanggar hukum Taurat. Dia orang yang masih muda tapi jabatannya dalam keagamaan tinggi karena dia tidak melanggar hukum Taurat. Coba bayangkan, orang yang luar biasa, dia menghafal Taurat, dia melakukan perintah Tuhan, tetapi Paulus dengan rendah hati mengatakan dulu saya begitu, hidup dengan daging. Karena dia melakukan itu karena keinginannya. Makanya dia sampai terjadi penyimpangan, menyiksa orang Kristen, merasa menegakkan kebenaran, merasa melayani Tuhan, merasa dia mengenal Tuhan, tetapi Tuhan berkata, siapa engkau? Saudara-saudara, Saulus menyadari dalam hikmat bijaksananya, dia sempat tersesat dan dia hidup menurut daging. Masa muda Paulus atau Saulus, saya sangat yakin dia tidak bermain perempuan, dia tidak minum-minuman, dia tidak berjudi, dia tidak melakukan yang melanggar hukum Taurat. Tetapi masalahnya dia menuruti keinginan daging. Itu Paulus sadar. Karena itu dia berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging atau menyangkal diri dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kembali kami mengucapkan syukur karena firman-Mu berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca lagi, kami boleh mengingat lagi, dan kami sepulang dari tempat ini mau belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh. Hari ini kembali kami ingin memahami tentang pengertian apa itu damai sejahtera. Tolonglah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, bahkan Roh Kudus, tolonglah kami untuk mampu melakukan dan mempunyai damai sejahtera yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera atau buah roh tentang damai sejahtera ini, gambaran yang pertama adalah saudara ya, sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia, ya, kemudian kita melihat bagaimana gambaran tentang apa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat ini. Allah ketika dia memberikan anaknya, Yesus Kristus, saudara ya, itu hubungan manusia, gambarnya kita itu saudara ya, sedang tersenyum, hubungan kita dengan Allah menjadi pulih, relasi kita pulih, komunikasi kita nyambung. Jadi seharusnya kita yang hari ini sudah mengenal Tuhan, kita sewaktu-waktu kita harus berdoa. Jangan lagi sembarangan, jangan lagi hidup semaunya sendiri. Beberapa kali saya memberikan penegasan sebagai orang Kristen, mau melakukan sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan. Bukan karena pengalaman, bukan karena ini, tapi karena puji Tuhan, saudara ya. Relasi saudara dengan Tuhan, relasi saya dengan Tuhan, komunikasi saudara dengan Tuhan, komunikasi saya dengan Tuhan nyambung karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan dalam relasi yang sudah sempurna itu, saudara ya, tidak ada hambatan, kita mengalami damai sejahtera. Itulah hasil karya dari Roh Kudus yang berdiam diri. Ingat ada kalimat ini, saudara ya, Roh Kudus berdiam diri. Dan Roh Kudus kadang tetap berdiam diri kalau saudara tidak memberikan kesempatan Roh Kudus berkarya dalam diri saudara. Kalau saudara mulai hidup semaunya sendiri, kalau saudara sudah tidak mau mendengar teguran, maka Roh Kudus bukan bekerja dan berbuah, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara, dia akan tetap berdiam diri. Inilah karya hasil penebusan, keselamatan itu sudah pasti, ada relasi yang utuh, dan sekarang kita melihat saudara, sesungguhnya dalam diri setiap orang yang percaya, ada Roh Kudus. Karena itu, saudara, saya ulangi lagi, jangan takut dengan setan, jangan takut dengan kuasa kegelapan, tapi juga jangan sombong. Sehingga saudara sembarangan, saudara ya. Baru kemarin saya mendengar ngobrol sama istri, saudara ya, ada seorang pelayan yang dia dengan begitu keyakinannya, dia ngomong dengan rekan jemaatnya, saudara ya. Dia berkata, saya yakin gitu ya, saya yakin kamu melahirkan dengan tidak sesar. Padahal dokter itu kebetulan sih ipar ya, Chris saudara ya, sudah ngomong ini bayi harus lahir harus dioperasi ya. Sudah gak bisa, wah itu seorang pelayan yang punya keyakinan. Ini pasti bisa sebelum jam 10 malam. Saudara-saudara, dia dokter atau dia hamba Tuhan begitu saudara ya. Sampai jam 10 malam pasien tanda tangan, gak mau dioperasi. Berdoanya keras-keras, jangan permalukan engkau Tuhan, jangan permalukan namamu. Dan lah, kita ini nih hamba Tuhan gak ngerti kesehatan, gak ngerti tentang medis, bisa ngomong. Sepupu saya juga, ipar saya juga Kristen, saudara, juga takut sama Tuhan. Dia setiap kali ujian minta kita doakan, saudara ya. Sampai jam 10 malam anak gak bisa lahir. Kemudian pelayan itu datang lagi, udah deh terserah. Saya ingin katakan ini ambisi atau karena kerendahan hati. Kita ini hamba Tuhan gak boleh melewati wilayah kerja dokter, saudara ya. Kadang-kadang saya tekankan kepada rekan-rekan pelayan, kita bukan dokter, kita ini hamba Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kalau dokter sudah mengatakan itu, memang kita tahu ada dokter yang gak beres ya. Demikian pula juga ada pelayan yang gak beres, saudara ya. Tetapi kita harus dengan rendah hati. Kalau dokter yang sudah profesional dan mengerti secara medis, di foto sudah kelihatan, masih saja minta mujizat. Boleh saudara minta mujizat, boleh. Tapi baca Alkitab, mujizat bukan untuk orang yang percaya. Mujizat dilakukan oleh Tuhan untuk orang yang tidak percaya. Kerap kali orang Kristen masih meminta mujizat. Tuhan ganti bertanya, kamu percaya saya sih enggak? Tuhan tidak akan melakukan mujizat. Baca di dalam Korintus, ya, mujizat bahasa roh atau bahasa lidah itu untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau saudara sudah percaya, ngapain kamu minta mujizat? Saudara-saudara, kerap kali sebagai orang Kristen, kemudian kita membungkus pikiran kita, ambisi kita, emosi kita, kita berkata ini dari roh. Hati-hati saudara, kalau kita tidak berdiam diri, kalau kita berambisi, itu hati-hati. Karena itu kalimat ini betul sekali. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, karena penebusan Kristus Yesus, Roh Kudus pertama kali ditulis berdiam di dalam diri kita. Dan kalau kita dengan usaha kita, dengan ambisi kita, maka Roh Kudus tidak berkarya, tidak bekerja, tidak berbuah. Roh Kudus akan berkarya dan berbuah kalau kita memberikan keluasan kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita lihat yang menjadi penekanan kita, buah roh, saudara ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, puji Tuhan, inilah yang diberikan ya. Nanti endingnya itu penguasaan diri dan bagaimana Roh Kudus bisa membantu saudara dan saya menguasai ya, itu pada Maret minggu terakhir saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang diberikan oleh Tuhan ketika kita menjadi orang-orang percaya. Dan mari kita lihat secara detail apa itu buah. Di sini bukan buah-buah roh. Kadang ada yang salah mengatakan buah-buah roh. Bukan buah roh. Di sini berbentuk tunggal. Istilah buah roh itu adalah satu buah dengan 9 sifat. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesembilannya secara simultan bersama-sama tampak dan terbukti. Tidak bisa secara terpisah ada di dalam diri orang percaya. Ya, memang bisa saja salah satu menonjol, ya, salah satu nampak sekali dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang nampak sabar sekali, murah hati sekali. Tapi kesembilannya itu ada, ya, bukan berarti tidak ada. Karena ini bukan buah-buah roh, bukan satu karunia, tapi ini satu paket yang ketika saudara menerima, saudara mendapatkan buah roh itu. Tetapi ingat, berikan Roh Kudus bekerja, berikan Roh Kudus berkarya. Ingat Mazmur 113, saya lupa. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Itu kalimat yang ketika kami dulu kuliah, ketika kami dalam kondisi stres tertekan karena paper yang begitu banyak gitu saudara ya, salah satu dosen bahasa Inggris selalu ngajak nyanyi ini, be still and know, tenang dan diamlah. Persis seperti khotbah Pak Aksi kemarin di pagi ya, diam saudara ya, ketika ada badai gelombang, ketika kita bingung kita diam. Sebaliknya ketika kita punya ambisi dan semangat, kita juga diam ya Pak Aksi ya. Jangan-jangan kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paralel perjanjian lama Mazmur dengan apa yang dikatakan, diam dan tenanglah ya, karena Tuhan bisa berkarya. Seperti seorang pengkhotbah yang berkata, kalau Bapak Ibu Saudara turun tangan, Tuhan apa saudara? Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan, saudara ya. Kalau Tuhan angkat tangan, saudara mati sendiri, saudara ya. Tapi kalau saudara angkat tangan, menyerah bahwa kita ini perlu bimbingan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Keajaiban-keajaiban bisa kita lihat bagaimana karya Tuhan itu nyata dalam diri saudara dan saya. Saudara, damai sejahtera. Saudara mungkin kenal ada orang tua yang memberi nama anaknya Irene atau Irene gitu ya. Itu artinya damai sejahtera, saudara ya. Bahasa Yunaninya Eirene, atau bahasa Latinnya saudara pernah mengenal kata Pax Romana ya. Artinya Pax itu damai sejahtera. Di Roma pernah dicantumkan atau menjadi slogan Pax Romana. Bahasa Inggrisnya peace dan bahasa Ibraninya shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Eirene atau damai sejahtera, inilah yang harus kita pahami. Dan kembali nanti terakhir kita menghafalkan ayat bagian ini. Damai sejahtera atau eirene, saudara ya, yaitu ketenangan hati dan pikiran. Ketenangan hati dan pikiran, saya ulangi lagi, ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan, bukan kita gak ngerti apa-apa, bukan kita ini bodoh pokoknya gak ngerti, bukan begitu saudara. Tetapi ketenangan hati dan pikiran berlandaskan satu kesadaran pengetahuan bahwa semuanya, bahwa semua beres di antara orang percaya dengan Bapanya di surga. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres, apapun badai yang saudara hadapi, saudara akan tetap mempunyai damai sejahtera. Eirene, itulah damai sejahtera. Mari kita lihat bagaimana ungkapan-ungkapan ini dijelaskan dan kita bandingkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Inggris, saudara ya. Keharmonisan dengan Allah dan sesama, ketenangan, kemakmuran, itu damai sejahtera, saudara ya. Rasa aman, ya, keutuhan jiwa. Kemudian kita lihat lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak ada perang, ya. Jadi ketentraman, itu damai sejahtera, saudara ya. Kita lihat menurut Alkitab, saudara ya. Perjanjian Baru Yunani menggunakan kata ini ya dalam 8 pengertian, saudara, kata damai sejahtera. Sekali lagi sebelum membahasnya, kalau saudara sudah tahu, maka milikilah pemahaman ini, berlatihlah atas pemahaman ini. Jangan merasa kalau sudah tahu, oh saya punya, enggak bisa, saudara. Beri kesempatan Roh Kudus melatih kehidupan saudara. Sebagai lawan kata dari perang dan perselisihan, nats yang menjadi dasar adalah Lukas 14 ayat 32. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Eirene. Jadi sebagai lawan kata dari perang dan perselisihan, itu makna dari damai sejahtera. Yang kedua, keadaan tenang tanpa ancaman, tanpa gangguan dan hambatan. Ketiga adalah sehat, makmur, bahagia, ya, keadaan yang baik. Keempat, sejajar dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Dalam perjanjian lama artinya selamat atau sehat, ya. Kita lanjutkan saudara ya, ini dari bahasa Ibraninya katanya. Kelima adalah Allah dinyatakan sebagai Allah damai sejahtera. Artinya bukan seseorang yang memerlukan, bukan seperti seseorang yang memerlukan damai, tetapi dia memberikan damai sejahtera. Saudara, jadi damai sejahtera itu bagian dari sifat Allah. Ya. Yang keenam, Yesus Kristus adalah Pangeran atau dikatakan Raja Damai. Ya. Yang ketujuh, karakteristik Perjanjian Baru mencerminkan bahwa damai sejahtera adalah milik orang percaya. Saya garis bawahi, saudara, kita garis bawahi bahwa damai sejahtera adalah milik orang percaya. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Mereka yang percaya tentunya ya. Dan secara umum orang yang belum percaya bisa enggak memiliki damai? Bisa, tetapi damai sejahteranya dalam definisi lain, ya. Yang terakhir adalah ini dipadankan dengan agape, ya, kasih, ya, dengan karisma, ya. Sebagai penegasan, ya, bahwa ini ya 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, damai sejahtera, kita sudah memahami dan mengerti betapa damai sejahtera yang dirindukan oleh banyak orang. Ada orang-orang yang saya tahu, saudara ya, dia dapat hasil kerjanya itu uang panas, saudara ya. Entahlah hasil korupsi, entahlah hasil nipu, entahlah hasil apa, dia menyadari bahwa yang diterima itu uang panas, saudara ya, atau uang haram gitu, saudara ya. Lalu dia merasa gak nyaman, saudara. Karena merasa gak nyaman, dia pengen menikmati uang panas dengan cara sebagian dipersembahkan ke rumah ibadah, saudara. Bisa enggak, saudara? Bahkan ada ajaran tertentu yang begitu, saudara, ya. Kalau sekian persen kamu persembahkan ke tempat ibadah, bolehlah yang lain kamu pakai. Di mimbar ini saya tegaskan, tidak bisa kalau saudara melakukan hal itu. Jangan coba-coba melakukannya. Saudara cuman seakan-akan merasa damai. Kan sudah saya bagi dosanya, gitu ya. Orang yang korupsi kan suka bagi-bagi, ya. Itu bukan murah hati, saudara, ya. Ketakutan. Ya, orang yang korupsi kan kadang-kadang si ini dikasih. Kenapa, saudara? Ketakutan. Saudara-saudara, dalam rasa ketakutan atau kehilangan damai, dia melakukan seperti itu. Ini bukan ajaran gereja, ya. Dulu saya pernah menjumpai ada seseorang yang dalam tanda kutip baik, saudara, ya. Kami mencanangkan, gereja memerlukan LCD. Waktu itu kita beli, waktu itu masih awal-awal LCD sekitar 7,5. Karena satu dan lain hal usianya rusak, saudara, ya. Kemudian ya udahlah beli yang murah, Benki saja sekitar 4,5 juta. Dana di gereja enggak ada. Kami minta sampaikan ke mimbar, kami memerlukan, saudara, ya, kurang sedikit dananya. Saudara, saya yakin jemaat akan memberikan dukungan. Cuman, saudara, ya, yang datang itu seseorang yang saya tahu uangnya dari uang panas, saudara, ya. Jadi dia kerjanya jadi joki, saudara, ya. Kalau mau masuk UMPTN, hubungi dia. Bahkan ketika saya kunjungan ke rumahnya, saya juga dipesenin, saudara, ya. Nanti Pak Bagio saya kasih bagian. Mati saya, saudara, ya. Nanti saya kasih bagian Pak Bagio kalau orangnya masuk. Itu ratusan juta, saudara, ya. Dia ngomong, Pak, itu saya belikan saja LCD-nya. Puji Tuhan atau bingung saya, saudara. Ini kalau enggak saya terima, gimana, saudara? Kalau saudara kasih persembahan enggak saya terima, gimana? Besok enggak datang lagi, saudara, ya. Itu pendetanya bingung, pendetanya. Saudara, saya dalam kebingungan saya kalau saya enggak terima, nanti ini pasti tersinggung. Karena dia tidak merasa salah. Orang yang berdosa kan tidak merasa bersalah. Dalam kebingungan seperti itu, saya berdoa dan saya cuma berkata, nanti ya saya beritahu panitianya, pengurusnya. Jadi saya mencari jeda waktu, saudara, ya. Dalam jeda waktu itu, saya bergumul, Tuhan, saya tahu ini gak boleh saya terima. Tapi kalau saya gak terima, itu jemaat bisa marah. Karena dia tidak merasa itu uang panas, saudara. Dalam jeda waktu itu, kemudian, ya Tuhan berkati, kekurangannya ada yang memberi. Tetapi itu gimana, dia sudah kasih janji kok. Akhirnya saya tiba-tiba punya ide, saudara, ya. Itu orang yang korupsi, orang yang hasil uang dari uang panas, saudara, ya. Biasanya kalau ada seperti itu, yang susah itu siapa? Yang menderita siapa? Orang miskin, saudara, ya. Jadi kalau ada orang korupsi, yang susah orang miskin. Nah, tiba-tiba saya ingat, langsung saya datang ke rumahnya, saya ngomong, Pak, puji Tuhan, kita sudah ada yang memberi. Jadi mungkin persembahan Bapak kami terima, tapi kami alihkan, boleh enggak, Pak? Saya bagi-bagikan kepada jemaat yang tidak mampu. Ya, dan saya tahu kalau orang seperti ini biasanya bermasalah, saudara, ya. Karena dia melakukan dosa pun tidak tahu, dia memberikan suap kepada gereja tidak tahu. Karena itu ketika membagi-bagikan itu, saya minta setiap orang yang menerima buat kwitansi. Kwitansinya saya berikan ke istrinya. Saya terima persembahannya, tetapi saya bagikan kepada orang miskin. Saudara-saudara, jangan pernah ketika kita berdosa lalu menebus dosa dengan berbuat baik. Jangan pernah kita berpikir damai sejahtera bisa diperoleh dengan cara seperti itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu, maka damai sejahtera semu, palsu, sementara, dan di kemudian hari akan menimbulkan keruwetan. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan, itu karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, penebusan di dalam Kristus. Karena hubungan saudara dengan saya beres, hubungan saudara dengan Tuhan beres, Dan itulah damai sejahtera yang kita miliki. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah adalah sumber shalom, damai sejahtera itu sendiri, maka satu-satu cara untuk mengalami shalom itu dengan menjalin hubungan yang baik dengan sang shalom itu sendiri. Sumber kedamaian itu mengalir. Firman Tuhan berkata, dalam nama Kristus, artinya kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi pendamaian itu diperoleh melalui persekutuan dengan Kristus, percaya kepada karya penebusannya, dan hidup dalam hubungan dengan Dia. Kalau saudara ingin mengerti dan merasakan serta hidup di dalam damai sejahtera, maka tidak ada cara lain. Saudara mesti percaya kepada karya penebusannya. Karena melalui karya penebusan, hubungan kita baik. Kalau saudara punya dosa, punya salah, segera ngaku dosa, hubungannya lancar lagi. Jangan menutup-nutupi. Jangan mencoba menyuap Tuhan dengan uang saudara, dengan tenaga saudara, dengan apapun itu. Kalau kita berdosa, cukup dengan datang dan dengan hati yang hancur memohon pertobatan. Bukan dengan cara memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang terakhir, damai sejahtera ditinggalkan Yesus bagi orang percaya, bukan semua orang, saudara. Jadi damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa saja yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ajak kita menarik pikiran kita, coba ingat, saudara ingat peristiwa film dalam Passion of Christ, Tuhan waktu dia disiksa di salib, saudara, itu Mel Gibson membuatnya dengan bagus sekali, peran yang ditampilkan juga lumayan ya saudara, bagus sekali, terlihat bagaimana yang memerankan Yesus Kristus dalam kondisi luka-luka, dia tetap merasakan ketenangan, damai sejahtera. Saudara-saudara, itu yang ingin diberikan kepada saudara. Sehingga damai sejahtera kita ini sesungguhnya berbeda dengan dunia, ya, bukan seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Karena itu saudara, dalam kesulitan saudara, dalam pergumulan saudara, ingatlah ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu. Mari kita hafalkan bersama-sama sebagai penutup. Filipi 4 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih, kami mendapat pemahaman, pengertian tentang damai sejahtera. Dan melihat gambaran-gambaran itu, hati kami rindu, hati kami termotivasi untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami terus hidup bergantung kepada Tuhan. Hubungan kami beres dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera yang dari surga boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.